Lili, lili, dudu lili. Sembilang pagi telu. Wong ganteng sapa arane. Yen wang selgu. Spesial untuk masyarakat Gemiring Lor semuanya. Thank you. ini.